Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT walaupun beberapa kesempatan kita tidak bisa mengadakan taklim sorof, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali daras kita tentang sorof, ya, dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorof jilid 1. Kalau kita lihat dalam daftar isinya di halaman 62 Al-Fahras, maka alhamdulillah kita sudah banyak melewati beberapa fasal-fasal yang ditulis oleh penulis, ya, yang ditulis oleh Al-Mu'allif. Itu sudah masuk, kita sudah melewati kita bab-bab tentang pokok-pokok dari fiil-fiil, dari tasrif, fiil madi, fiil mudhari, fiil amar gitu ya. Kemudian juga fiil majhulnya dan seterusnya. Dan beberapa perkara-perkara yang harus diketahui seperti amrul ghaib, minut taukid, atsakilah, al-khafifah, kemudian la nafi dan la nahi dan seterusnya. Dan kita sudah membahas pembahasan yang kita arahkan berikutnya adalah tentang isim, ya, dimulai dari isim fa'il. Kalau dari tasrif usul, maka isim yang pertama itu adalah isim masdar sebenarnya, ya, isim masdar. Tapi di sini nampaknya mungkin dibahas yang lebih mudah dahulu dan lebih banyak penggunaannya, diantaranya adalah isim fa'il. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membahas isim fa'il sampai tamrin, dan kita akan masuk pada fasal berikutnya. Qala al-mu'allif di halaman 32, ma kana ala wazni fa'ilin. Seperti juga dipahami juga bahwa wazan isim fa'il itu ada yang berbeda sedikit. Ya, di tasrif usul yang ke-6, maka isim fa'ilnya itu berbeda, yaitu fa'il dari tasrif atau dari wazan fa'ula. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Kemudian fa'ilun. Nah, di situ ya. Kita akan baca. Qala amma ismul fa'ili min babi fa'ula yaf'ulu fal aktsar ala wazni fa'ilin. Ala wazni fa'ilin, ya. Tetapi maknanya sama. Ya, isim fa'il, ismul fa'il. Kata pelaku. Ya, kata benda yang bermakna al-fa'il, pelaku. Khusus untuk yang wazan yang ke-6 dari tasrif usul, dari wazan fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu, maka isim fa'ilnya berbeda. Isim fa'ilnya kebanyakan fal aksar fa'il, fa'ilun gitu. fa'ilun. Ini fal aksar. Al-aksariyah atau al-aglabiyahnya kebanyakannya itu wazannya fa'il. Contoh ya. Ba'uda, maka apa? Ba'uda ya bu'udu, bu'dan ba'id. Nah, situ kita baca ba'idun ya. Contohnya. Kemudian qaruba, yaqrubu qarib. Nah, bukan qarib atau bukan ba'id, tapi ba'idun dan qaribun. Kabura, yakburu kabir. Ya, kabirun. Karuma yakrumu karimun. Nah, ini apa namanya? Khusus di wazan yang keenam. Khusus yang di wazan yang keenam, tasrifnya yang kita mengingat kembali faula yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu ada di halaman 9 ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari. Itu jangan lupa ya, artinya di sini apa namanya kebanyakannya. Tasrifnya sama dengan isim fa'il yang sebelumnya. Tasrif pada isim fa'il itu yang penting ada apa namanya mufrad musanna dengan jamak ya, jamak. Contoh tasrifuhu ba'id ba'idun ba'idani ba'iduna. Ya, lil muzakkar ghaib mukhatab dengan mutakallim. Ba'idun ba'idani ba'iduna. Ba'idun. Ini dari fi'il madhi apa? Ba'uda ya. Nah, kemudian yang musananya ba'idani. Ba'idani. Kemudian ba'iduna. Ba'iduna. Nah, ini untuk yang muzakkar. Lil muzakkar. Apakah dia ghaib atau mukhatab atau mutakallim? Jadi tergantung ininya, tergantung penggunaannya. Tergantung domirnya gitu ya. Begitu juga yang musanna, yang muannas maksudnya, yaitu ba'idatun, ba'idatani, ba'idat. Itu lil muannas, apakah yang ghaibah atau yang mukhatabah atau yang mutakallimah. Contoh lagi misalkan kita contohkan di sini atau kita ambil di atas itu fiil-fiilnya yang ada di atas. Misalkan kalau misalkan qarib, ya qaribun yang bermakna apa? Dekat. Nah, ba'id, contoh lagi adalah qarib. Qaribun. Kalau di tasrif bagaimana misalkan? Iya. Ah gitu. Qaribun qaribani qaribuna. Qaribatun qaribatani qaribat. Kalau kabirun. Sekarang misalkan isim fa'ilnya kabirun. Artinya yang besar. Antum lagi? Iya. Betul. Kabirun kabirani kabiruna. Kabiratun kabiratani kabiratani. Ya, kabirat. Kabiratani kabirat. Karimun. Karimun. Karimun ini orang yang dermawan. Tafadhol. Karimun. Iya. Ya, karimun, karimani, karimuna. Walaupun karimuna itu sebenarnya ada beberapa kata yang sebenarnya jamak taksir gitu ya. Kuroma, kuromau gitu ya. Jadi ini secara wajan saja, hanya dibentuk secara wajan. Tetapi nanti dalam masyhurnya itu yang masyhurnya bagaimana penggunaan. Seperti yang kabir, kabirun, kabironi. Itu bukan kabiruna, tidak masyhur, tapi kibar. Nah, itu ya kibar. Nah, jadi ini secara wazan hanya menerapkan saja, tetapi dalam prakteknya, dalam penggunaannya kita lihat yang digunakan atau yang ditentukan, ya, yang diresmikan, yang baku lah seperti tadi. Kabirun seperti shaghir. Ya, wassalam. Itu shaghirun, shaghirani bukan shaghiruna, tapi shighar. Nah, contohnya itu ya. Jadi hanya secara wazan kita menerapkan secara ini saja, apa namanya, wazan. Tetapi dalam praktek itu apa biasanya beda. Tapi tidak semuanya gitu ya. Terus yang lebih mudah lagi, misalkan bagaimana mencari contoh, antum lihat misalkan di kamus halaman 60 itu wazan fa'ula yaf'ulu, itu isim fa'ilnya fa'il semua. Seperti di sini ada syarif, syarufa yasrufu syarif. Bukan syarif tapi syarifun. Bagaimana kalau syarifun di wazannya? Syarifuna. Syarifatun. Syarifatun. Iya. Kemudian ada lagi alima. Alima. Ya. Memang di sini sebenarnya wazannya bukan aluma ya, tapi dari fa'ilah. Ini bisa dua sifatnya, bisa alim, bisa alim. Gitu ya. Jadi alima seperti di sini di apa namanya wazannya itu. Bukan di sini Anda lihat. Kata berikutnya adalah saluha, salih. Salih. Saluha yasluhu salihun. Qaribun. Qaruba yaqrubu qaribun. Ya. Baik, berikutnya misalkan saghir ya, saghir. Ini nanti alim beda ini mana salahnya? Apa namanya? Kalau alim nanti itu ada dalam pembahasan siagul mubalaghah. Siagul mubalaghah. Baik. Kata berikutnya saghir. Gimana kalau saghir? Saghirun. Iya, betul. Saghiratun. Saghiratani. Saghiratun, saghiratani, saghirat ya. Kata berikutnya bakhil. Bakhula ya bakhulu. Bakhil. Nah, bakhil artinya kikir gitu ya. Apa bakhilun? Bakhilun, bakhilani, bakhilun. Iya, bakhil. Bakhilatani, bakhilat. Bakhilat. Iya. Baik, itu ikhwan fillah jazakumullah. Apa yang merupakan dari wazan makana ala wazni fa'il, apa yang berupa bentuknya wazan fa'il itu fal aktsar ala wazni, atau diambil dari bab fa'ula yaf'ulu seperti dalam kamusnya di halaman 60 itu contoh-contoh, walaupun tidak semuanya fal aktsar ya, seperti misalkan tadi saluha yasluhu ya, kemudian salahan ya, itu salih justru ya, tidak salih, tidak umum kan, tapi salih. Nah, kemudian hasuna yahsunu hasanan, itu bukan hasin tapi hasan, hasan saja ya. Bukan hasin juga tapi isim fa'ilnya adalah hasan atau hasin. Kemudian sahula ya, sahula yasulu suhulatan, wazan isim fa'ilnya bukan bukan sahil tapi sahil yang mudah. Sahil. Gitu ya. Kemudian ada lagi. Nah, jamil ya, jamil. Jamula yajmulu jamalan jamil. Nah, itu banyak contoh-contohnya. Anda bisa lihat di situ. Seperti azim, kemudian fadil ya. Kemudian saqil. Saqil dari berat gitu ya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pasal berikutnya ya, karena ini apa namanya dibahas secara apa namanya selayang pandang sifatnya seperti itu. Intinya adalah isim fa'il itu secara umum isim fa'il seperti yang sudah dibahas, tetapi ada karena nyempil sedikit berbeda dari biasanya adalah berbentuk fa'il gitu ya. Kemudian pasal berikutnya adalah siagul mubalaghah. Siagul mubalaghah adalah bentuk-bentuk dari yang mengandung arti lebih, mengandung arti sangat gitu, mengandung mubalaghah yang ini di atas rata-rata, abnormal gitu ibaratnya ya. Siagul mubalaghah bentuk-bentuk dari yang mengandung makna lebih atau di atas keumuman, menunjukkan sangat gitu. Wa indal mubalaghati ya, dijelaskan di sini fil wasfi yuhawwalu, ketika dibutuhkan untuk melebihkan, nyatakan lebih dari biasanya dalam sifat, fil wasf, dalam mensifati, itu yuhawwal, dirubah. Ya, tahwil, maka artinya perubahan. Yuhawwal itu dirubah, ismul fa'il tsulatsiyyi ila siyagin ukhra. Yang asalnya dari isim fa'il biasa menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ya, maka tusamma siyagul mubalaghati, disebut dengan bentuk-bentuk mubalaghah. Isim berarti isim fa'il mubalaghah. Ya, jadi ketika dibutuhkan untuk melebihkan, maka dirubah yang tadinya isim fa'il yang bermakna dari sulasi mujarrad menjadi kepada bentuk yang lainnya dari yang disebut dengan siyagul mubalaghah. Contohnya, beberapa siyagul mubalaghah yang dipakai atau yang banyak digunakan. Fa'al. Ya, fa'al. Maksudnya fa'al. Ya. Biasanya ini banyak dinisbatkan kepada Allah Taala. Kalau artinya Allah Taala bermakna maha gitu ya. Tapi ada manusia-manusia tertentu yang dia itu berbeda dengan keumuman. Nah, seperti kita kenal al-allamah. Al-allamah gitu ya. Al-allamah. Al-allamah Syekh bin Baz misalkan gitu ya. Ini siyagul mubalaghah ini. Ya, kalau yang biasanya atau isim fa'il dari sulasi mujarrad yang biasa apa? Dari alim, kan dari alim, orang yang berilmu, alimun. Orang yang berilmu. Tetapi kalau di atas dari rata-rata orang-orang yang alim yang biasa, al-allamah. Nah, ini siyagu yang dicontohkan di sini adalah fa'alun. Siyagu fa'alin artinya berwazan fa'alun. Contohnya Wahhab. Ya, Wahhab. Isim fa'il sulasi mujaradnya Wahib, yang memberi karunia. Tapi kalau yang Wahhab, ya, artinya yang sering, yang sangat memberi karunia, yang sering memberi anugerah gitu, memberi rezeki, memberi kenikmatan. Razzaq itu asalnya razik, kemudian dibentuk menjadi mubalaghah, artinya yang selalu, yang Allahu Razzaq gitu ya. Manna', ya, manna', yang apa namanya, yang menghalangi atau yang mencegah, yang selalu mencegah. Kemudian sigo berikutnya adalah, ini sigo-sigo yang umum dipakai ya, fa'ul. Fa'ulun. Contohnya Wahhab, yang ini Wahhab ya, fa'al, contohnya Wahhab. Kemudian apa namanya ini, Razza. Ya, dan sebagainya. Ilahiri. Wahhabun. Razza pun ilahiri. Kalau yang berikutnya fa'ul, di situ contohkan syakur. Ya, artinya yang selalu berterima kasih, syakur. Membalaghah, sangat berterima kasih. Sabur, sangat sabar. Bermakna sangat. Ghafur, sangat mengampuni. Nah, ini contohnya adalah fa'ul ya. Kemudian sigah berikutnya adalah fa'il. Nah, itu fa'il. Fa'il. Jadi kalau misalkan wazannya fa'il, ini larinya kemana gitu? Apakah dia yang wazan yang ini, yang fa'ula yaqulu, atau bermakna mubalaghah? Ini masih membahas berkisar masalah isim fa'il. Contohnya alim. Alim. Ya. Alimun. Nah, alim ini sebenarnya jelas ini mubalaghah karena diambil dari wazan fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu gitu ya, bukan fa'ula yaqulu. Kalau misalkan isim fa'il yang biasanya dari apa? Alim. Alim. Tapi kalau alim, al-alim itu maknanya sangat mengetahui, sangat berilmu. Ya, sangat berilmu. Kemudian aziz. Aziz, yani perkasa, aziz. Azizun. Ya, sangat perkasa, sangat berkuasa, aziz. Kemudian juga siyaghah yang berikutnya adalah fa'il. Pendek. Fa'il. Fa'il. Ya, contohnya adalah hadirun. Hadirun. Ya, ini yang sangat memperingatkan, hadirun. Kemudian farihun, sangat gembira, farih. Farihun sangat gembira. Baik. Tasrifuhu, contohnya fa'alun, fa'alani, fa'aluna. Fa'alatun, fa'alatani, fa'alatun. Ya. Tasrifnya sama dengan yang isim fa'il yang lainnya. Ada enam saja ya. Fa'alun, fa'alani, fa'aluna. Fa'alatun, fa'alatani, fa'alatun. Di sini sudah berkurang isim, apa namanya, tamrin-tamrinnya di sini. Sudah tidak seperti di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Banyak tamrin, kalau di sini sudah berkurang. Baik, misalkan kalau mentasrif yang wahab. Wahabun, ya. Iya, bagus sekali. Yang razzaqun. Ahsanta. Razzaqun, razzaqani, razzaquna, razzaqatun, razzaqatani, razzaqatun. Manna'. Manna'un, manna'ani. Iya. Manna'atun. Iya. Syakurun. Syakurun, syakurani, syakuruna. Syakuratun. Ya, syakuratun, syakuratani, syakuratun. Saburun. Ya. Saburatun. Saburatani. Saburatun. Ghafurun. Ya. Iya. Sami'un. Iya. Alimun. Ya. Alimun, alimani, alimuna. Ya, alimun. Alimatun, alimatani. Alimatun. Azizun. Ya. Azizatun. Ya. Azizun, azizani, azizuna, azizatun, azizatani, azizatun. Hadirun. Ya. Hadiratun, ya. Farihun. Farihun. Farihani. Farihuna. Terus farihatun. Farihatun. Farihatani. Iya, farihatun. Farihatun, farihun, farihani, farihuna. Farihatun, farihatani, farihatun. Baik, masih apa namanya? Berkisar masalah isim fa'il, ada namanya juga selain siyagul mubalaghah adalah ismut tafdil. Iya, ismut tafdil ini juga mengandung makna pelaku. Di sini jelaskan ismut tafdil kalau secara bahasa adalah kata benda untuk melebihkan. Melebihkan tetuman biasanya ada bermakna dari, lebih dari gitu. Berarti nanti bahasanya ada tambahan min, ya. Dijelaskan oleh al-muallif, huwa sifatun. Ismu tafdil adalah sifat, ya. Kalau sifat berarti mengandung makna isim fa'il gitu. Tadulu ala wasfil mausuf, menunjukkan atas sifat yang disifati bi ziyadatin ala ghairihi, dengan lebih dari selainnya, ya, dengan makna tambahan atau lebih. Ziyadah itu lebih atas selainnya. Fahuwa ala wazni af'alu, af'ala, af'alu, ya. Maka dan dia wazannya af'alu, af'alu, bukan af'ala di sini, tetapi af'alu. Dan biasanya dalam kalimat itu ada tambahan min, af'alu min, lebih dari, lebih dari. Contohnya isim fa'il katsir, yang banyak, ya, katsir itu kan dari kasura yaksuru, isim fa'ilnya fa'il gitu ya, katsir. Nah, itu diubah wazannya menjadi aksaru. Nah, itu dirubah dari sifat. Isim tafdil itu perubahan dari kata sifat. Kata sifat ya biasanya cenderungnya isim fa'il. Contoh kabir atau hasan, arti hasan itu adalah bagus, maka bisa dirubah menjadi isim tafdil, kata benda untuk melebihkan dari yang lainnya. Ahsanu, hasanu, ahsanu. Ba'idun ab'adu, kabirun akbaru, azimun a'azamu. Kalau azimun itu yang agung, yang besar, a'azamu lebih agung, lebih besar. Qaribun aqrabu, ya, lebih dekat. Saghirun asghuru, tawilun atwalu. Tawil artinya tinggi atau panjang, atwalu lebih tinggi atau lebih panjang. Kamilun lebih sempurna, akmalu. Ini banyak sebenarnya. Nanti antum bisa misalkan temukan isim-isim tafdil ini dalam Durusul Lughah jilid 2. Itu banyak di situ. Dalam Durusul Lughah jilid 2 di pelajaran ke apa namanya sekitar 5 kalau enggak salah, pelajaran 5 atau 4, ana lupa. Itu dipelajari isim tafdil. Isim tafdil. Jadi diambil dari kata sifat, ya. Tasrifnya pokoknya wazannya af'alu, ya. Af'alu min, lebih dari. Biasanya nanti ada tambahan kalau dalam kalimat lebih ada tambahan min. Ya. Kemudian kalau nanti dia berbentuk mudhof, mudhof ilaih misalnya apa namanya? Misalkan ahsanu talibin, tidak ada minnya gitu ya. Ahsanu talibin misalnya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, tidak ada minnya, ini bermakna ter. Bermakna ter atau paling. Ahsanu talibin, santri terbaik. Atau santri paling baik. Tapi kalau ahsanu min, Muhammad ahsanu min, misalkan fulan, Muhammad lebih bagus dari fulan. Nah, ini bermakna lebih dari. Tapi kalau Muhammadun ahsanu talibin, Muhammad adalah santri terbaik. Bermakna paling atau ter justru. Nah, ini namanya isim tafdil. Isim tafdil, ya, lebih dari. Jadi bentukan dari isim fa'il menjadi isim tafdil. Dengan catatan diambil dari kata sifat. Diambil dari kata sifat. Tasrifuhu af'alu, af'alani, af'aluna. Ini apa namanya? Walaupun jarang dipakai ini, ya, jarang dipakai. Isim tafdil di tasrif hanya ini, sekadar ini saja mungkin. Sekadar kaidah. Jadi af'alu, af'alani, af'aluna atau afa'il. Kemudian wazan yang perempuannya fu'la, fu'layani, fu'alun. Ini yang untuk yang isim mu'anasnya. Fu'la. Ya, jadi hasan itu husna. Husnayan. Kemudian husan. Nah, husan. Iya. Tasrifuhu af'alu, af'alai, af'alani, af'aluna atau afa'il. Baik, misalkan kalau diterapkan di sini. Pada wazan aksaru. Gimana aksaru? Tasrifnya gimana? Gila siapa? Antum, ya? Iya, siapa? Aksaru. Aksara. Aksaruna. Atau? Akasir. Akasir. Akasiru. Terus kalau misalkan musananya, muanasnya kusro. Kusroyani. Kusar. Kusaru. Kusaru. Ya. Kalau yang ahsanu sekarang gimana? Atau ahasin. Husan. Ya. Nah, ahasin itu adalah dalam hadis Rasulullah SAW. Ahasinukum akhlakon. Inna khairukum ahasinukum akhlakon, gitu ya. Yang paling bagus akhlak-akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Ahasinukum akhlakon. Kurang lebih demikian. Ahasin. Jadi ada digunakan ya. Kemudian abadu. Abadu, iya. Abaidu. Bu'ad. Ya, bu'ada, bu'ada yani bu'ad, bu'adu. Akbaru gimana kalau akbaru? Akbaru. Atau? Ah, di sini. Al-barakatu ma'a akabirukum. Akabir. Akbaru, akbarani, akbaruna, akabiru. Akabiru. Terus kalau untuk yang mu'anasnya? Isim tafdhil untuk mu'anasnya? Kubro. Kubro. Ya, kiamah kubro. Al-kiamah itu kubro. Kiamat yang lebih besar. Gitu ya. Terus? Kubroyani. Kubaru. Bagus. A'zamu. Iya. Iya. A'a. Atau? A'azimu. Iya. A'azimu. Yang musa, mu'anasnya? Uzma, uzma, iya. Uzma. Uzmanya. Uzam. Uzam. Uzam ya, bukan uzam, uzamu. Untuk mu'anasnya uzma, uzma, uzmayani, uzamu. Uzma, mama ada penggunaan kata uzma. Apa tuh dalam apa ya? Uzma. Yani yang besar gitu, uzma, yang besar tadi itu mu'anas. Jadi yang lebih besar. Ya. Terus akrib atau akrobu sekarang. Terus atau akoribu. Akoribu yang lebih dekat. Akoribu. Akorib ya. Dari jamak bisa jadi jamak korib. Korib itu akorib. Gitu ya. Terus untuk yang ininya, untuk yang muanasnya. Apa? Nah, bacanya fula. Jadi kurba. Nah, wal kurba kan ada ya. Terus kurbayani. Nah, lalu kurabu. Asgaru. Asgaru gimana? Kemudian asagir. Asagir. Iya, dari kata asagir menjadi kata asagir. Lalu sugro, kiamah sugro. Sugroyani. Sugor. Sugoru ya gitu ya. Atwalu. Atawilu. Terus kalau untuk yang fulanya tula. Nah, tula ya. Nah, tua. Akmalu. Akamilu. Kumla. Kumalu. Ya. Baik. Apa namanya, insya Allah pada pembahasan asifatul musyabahah kita akan lanjutkan lagi pada pekan mendatang insya Allah. Cukup insya Allah ya. Jadi intinya bahwa pembahasan isim fa'il itu pembahasan yang berkembang atau cabang daripada pembahasan isim fa'il itu adalah siyaqul mubalaghah atau sebelumnya adalah ala wazni fa'il itu berawal atau berasal dari bab fa'ula yaf'ulu, kebanyakan itu wazannya fa'il. Kemudian pembahasan yang berkembang berikutnya adalah siyaqul mubalaghah dengan isim tafdhil. Dan berikutnya nanti ada pembahasan isim al, atau sifatul musyabbahah insyaallah ya. Sedikit-sedikit. Dan setelah itu nanti akan semakin cepat atau semakin mudah. Karena ini menuju kepada akhir pembahasan. Ya, pembahasan dari jilid 1 ini insyaallah. Baik, demikian saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.